Selepas maghrib, tempat pengajian surau tinggau ini selalu dipenuhi oleh anak-anak desa Anta Beranta, termasuk Malin Kondang. Surau ini salah satu tempat pendidikan akhlak yang dibina oleh Haji Abbas. Di pengajian, Malin bersama teman-temannya banyak mendapatkan nasihat dari sang guru. Sop. Alah tu mana nak. Capek mengaji lah. Dari tadi bagai luik saya nampak kau mah. Ngaji sedo lah. Ya. Alah sampai di mana kaji kita petang nak? Surah Al-Baqarah ayat 20 angko. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul baruku yahtofu absorohum. Kullama ado'a lahum masyaufi. Allahumma syaufi wa idza azlama alaihim qamu walau syaa Allahu ladzaba sam'ihim wa absarihim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Engko ulang aja engko. Latihan sidik kita lah. Kalau ang nak ka basilek kolek. Cubalah baca Fatihah seketik lo. Ayolah engkau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Lah. Duduklah sedoleh. Oi kole, ang manggaduh induk-induk jolai. Bonci dan celik Saidah aku nak. Soto-soto ye wak buak deh. Kocik. Malin. lai takana langkah-langkah nan potang dek kelian lai. Lengku. Nah. Ah, cubalah kalian calian langkah tu berdua lu. Stop, stop. Berhenti kalian kesedonya. Kepandaian Basilek tu indak untuk membalih dendam. Tapi bagaimana kita bersabar dalam menghadapi masalah dan membela yang benar serta mendekatkan diri ke Tuhan. Lai jale dek kalian sadoa itu. Colia diamalin dan balik ke